وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Kita masuk ke pembahasan nomor 40 tentang peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan membaca terlebih dahulu pernyataan penulis, kemudian kita tambahkan sedikit dengan beberapa catatan. Peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering diadakan orang biasanya tidak luput dari berbagai kemungkaran, seperti perbuatan bid'ah dan pelanggaran terhadap syariat Islam. Peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, para sahabat, para tabi'in maupun imam-imam yang empat. Karena peringatan ini baru dikenal di tengah kaum muslimin pada abad 4 Hijriah. Pada abad 4 Hijriah, sehingga di atas tahun 400-an. Sementara para ulama ahlul hadis, kemudian para imam madhab, mereka hidup di abad 3 Hijriah. Maksimal Imam Ahmad meninggal tahun berapa? Kalau Imam Bukhari 256, berarti Imam Ahmad kurang lebih sebelum itu, sehingga beliau berada di abad 3 Hijriah. Dan orang-orang yang hidup sesudah mereka masih teguh memegang Islam. Lebih dari itu, tidak ada dalil syar'i yang mendasari perbuatan tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diketahui berkenaan dengan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kebanyakan orang-orang yang mengadakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam terjerumus ke dalam perbuatan syirik, seperti syair yang mereka senandungkan ketika peringatan Maulid. Ya Rasulullah, ghausan wa madad, ya Rasulullah, alaikal mu'tamad. Ya Rasulullah, farrij kurbana, ma ra'akal kurbu illa wa syarad. Ya Rasulullah, ghausan, ya Rasulullah, berikanlah pertolongan. Wa madad, dan tolonglah ya Rasulullah, alaikal mu'tamad, engkau lah yang menjadi sandaran. Ya Rasulullah, farrij kurbana, ya Rasulullah, hilangkanlah derita kami. Ma ra'akal purbu illa wa syarat, tiada derita melihatmu kecuali dia akan meninggalkan dirimu. Dan ini berlebihan. Siapa yang ada di atas? Yang ada di atas siapa? Sehingga dalam syair ini terdapat pujian yang berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dinyatakan bahasanya apabila ada derita yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derita itu akan menyingkir. Dan ini sesuatu yang berlebihan. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar senandung di atas, tentu beliau akan menghukumi perbuatan itu sebagai syirik besar. Sebab yang bisa memberikan pertolongan, yang menjadi tempat bersandar, yang mampu menghilangkan derita, hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat An-Naml ayat 62, amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifus su'a, siapakah yang memperkenankan doa orang-orang yang berada dalam kesulitan dan dia menghilangkan kesusahan yang dialami oleh para hamba? Jawabannya adalah hanya Allah semata. A'ilahum ma'allah. Karena itu di lanjutan ayat Allah mengatakan, ada gak Tuhan selain Allah Ta'ala yang berhak disembah? Jawabannya tidak ada. Allah memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada umat manusia, "Qul inni la amliku lakum darran wa la rasyada." Katakanlah wahai Muhammad, nyatakan di depan umatmu, sesungguhnya aku tidak kuasa untuk mendatangkan madarat dan sebaliknya tidak kuasa mendatangkan kemanfaatan sedikit pun. Karena beliau manusia biasa sebagaimana umumnya manusia yang lainnya, tidak punya kekuatan yang lebih. In attabi'u illa ma yuha. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyikan kepadaku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu meminta maka mintalah kepada Allah, dan jika memohon pertolongan maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi dan statusnya hasan. Ini yang pertama ya, bahwa dalam kegiatan maulid tidak lepas dari pengkultusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai pada apa? Perbuatan syirik besar. Baik. Begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad." Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Dalam riwayat yang lain, beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, "Allahumma la taj'al qabri 'idan." Ya Allah, janganlah engkau jadikan makamku sebagai tempat 'id. Allah melindungi tempat, tapi Allah tidak menjaga waktunya. Maksudnya, untuk tempat wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ tidak dipakai tempat kesyirikan. Dijaga. Bagaimana cara Allah menjaganya? Allah letakkan makam beliau, Allah letakkan tanah kelahiran beliau di negara yang menjaga tauhid. Sehingga orang Syiah atau orang-orang kuburiyun tidak leluasa menggunakan tempat seperti ini untuk berbuat syirik. Atas doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tidak pernah berdoa memohon kepada Allah agar hari kelahiran beliau dilindungi dari perbuatan syirik. Karena itu potensi terjadinya kesyirikan tidak terjadi di tempat, tapi terjadi di waktu. Karena hidup itu kan diliputi oleh dimensi tempat dan waktu. Ketika tempat statusnya dilindungi oleh Allah atas doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun karena waktu di situ tidak ada doa dari beliau memohon perlindungan kepada Allah agar waktunya dilindungi dari perbuatan kesyirikan, maka potensi kesyirikan ada di sini. Dan yang paling gampang untuk dijadikan sebagai tanggal peringatan itu adalah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini catatan yang bisa kita berikan terkait kenapa peristiwa Maulid dijadikan sebagai salah satu di antara waktu di mana sebagian orang mengkultuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara ini tidak terjadi pada makam beliau karena beliau pernah berdoa kepada Allah agar makamnya dilindungi dari kesyirikan. Yang kedua, kebanyakan peringatan Maulid diadakan penuh dengan pujian dan sanjungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlebihan, padahal beliau telah melarangnya. Sebagaimana yang beliau sampaikan dalam hadis riwayat Bukhari, "La tutruni kama atratin Nasara ibna Maryam." Janganlah kalian mengkultuskanku, memujiku berlebihan. Al-itra, al-itra itu artinya memuji berlebihan. Janganlah kalian memujiku berlebihan sebagaimana orang Nasrani memuji Ibnu Maryam secara berlebihan. Innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh. Aku hanyalah seorang hamba, karena itu ucapkanlah, panggil diriku Abdullah dan utusannya. Sehingga kalau memuji yang sesuai realita, boleh atau tidak? Boleh. Tapi ketika lebih dari realita, maka di situ ada dua kemungkinan. Yang pertama, bombong itu bahasa Indonesianya apa? Diunggulkan, tapi maksudnya ingin merendahkan. Kowe kok pinter, nilaimu papat misalnya. Itu apa namanya? Basa-basi. Pujian basa-basi. Kalau bahasa Jawa Timurnya dibombong, dipuji tinggi, tapi maksudnya kebalikannya. Pakai majas hiperbola atau ironis? Ironis. Wah, bagus sekali tulisanmu kayak cacing. Itu majas apa? Majas apa itu namanya? Sudah lupa ya? Baik. Satir, majas satir. Satir itu sindiran halus atau sindiran tegas. Baik, menggunakan kalimat seperti ini. Atau yang kedua, dia mengkultuskan. Nah, ketika arahnya adalah kepada seorang tokoh agama, diiringi dengan ideologi, biasanya lebih banyak yang kedua. Makanya Nabi SAW melarang keras hal seperti ini, yaitu dengan melakukan al-itra'. Al-itra' itu pujian berlebihan, melebihi dari realita yang ada. Menyebut beliau tahu yang gaib, menyebut beliau bisa menguasai alam, mengatur alam dan seterusnya. Dan itu itra' yang bisa menyebabkan seseorang mengkultuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang Nasrani, kelebihan dalam memuji sampai beliau sallallahu alaihi wasallam, orang Nasrani. Silakan duduk, Pak, di kalau mau ikut kajian silakan duduk. Sebagaimana orang Nasrani, ketika orang Nasrani memuji Isa bin Maryam sampai disebut sebagai anak Tuhan. Kemudian yang ketiga, peringatan Maulid biasanya diceritakan bahasanya Allah menciptakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nur, dari cahaya. Lalu menciptakan segala sesuatu itu dari nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal tidak ada kejadian seperti ini. Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun." Katakanlah wahai Muhammad, aku hanyalah manusia biasa sebagaimana kalian, hanya saja diwahyukan kepadaku, yang isi wahyu itu adalah perintah untuk mengesakan Allah semata. Innama ilahukum ilahu wahid. Sebagaimana yang kita ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan dengan perantara adanya bapak ibu. Dia adalah manusia biasa, hanya saja beliau dimuliakan dengan diberi wahyu oleh Allah. Dan dalam peringatan Maulid, mereka ceritakan bahasanya Allah menciptakan alam semesta ini karena nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang benar, apa tujuan Allah menciptakan alam semesta? Tujuannya adalah agar penghuni alam semesta beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Baik. Tentang nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis yang maudhu', hadis yang palsu. Bahwa pertama kali Allah ciptakan nur Muhammad, kemudian Allah ciptakan alam semesta. Tujuannya apa? Ada sebuah software. Software ini tidak akan berfungsi kecuali jika ada hardware. Karena itu, kreator software ini menciptakan hardware agar nanti software ini berfungsi. Pemahaman Nur Muhammad kurang lebih seperti itu. Allah menciptakan Nur Muhammad, dan Nur Muhammad ini tidak akan terwujud kalau enggak ada manusia pengemban. Karena itu Allah ciptakan apa pelengkapnya manusia? Oh, perlu ada bumi, perlu ada langit, dan berikut semua isi yang ada di dalamnya. Lalu setelah itu Allah menciptakan manusia jenis pertama, yaitu Adam. Kemudian barulah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Nur Muhammad, lalu turun temurun dari silsilah Adam sampai akhirnya terlahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berdasarkan riwayat yang palsu ini, tujuan Allah menciptakan langit dan bumi ibarat seorang programmer membuat software, lalu dia membuat hardware untuk menerapkan software tadi. Karena kalau tidak ada hardware, software ini tidak berfungsi. Biar Nur Muhammad berfungsi, harus ada pengembannya, yaitu manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dibantah oleh para ulama, karena tujuan Allah menciptakan langit dan bumi bukan dalam rangka untuk mewujudkan Nur Muhammad, tapi dalam rangka seperti yang disebutkan di surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Sehingga tujuan Allah menciptakan langit dan bumi apa? Agar penduduk langit dan bumi beribadah hanya kepada Allah Ta'ala semata. Kemudian yang keempat, merayakan hari kelahiran atau Natalan adalah tradisi orang Nasrani, baik hari kelahiran Nabi mereka Isa ibnu Maryam maupun hari kelahiran anggota keluarga mereka. Natalan untuk anaknya, atau ulang tahun anaknya, ulang tahun bapaknya, atau siapapun yang ada di dalam keluarganya. Lalu umat Islam pun ikut-ikutan melakukan peringatan bid'ah seperti ini. Mereka memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperingati ulang tahun keluarganya, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru kebiasaan satu kaum tertentu, maka dia bagian dari mereka. Kemudian yang kelima, dalam acara maulid lebih banyak terjadi ikhtilat, campur baur lelaki dan perempuan yang dilarang oleh Islam. Yang keenam, uang yang mereka belanjakan untuk keperluan dekorasi, konsumsi, transportasi dan sebagainya terkadang sampai mencapai jutaan. Uang yang jumlahnya jutaan tadi habis tanpa manfaat, jutaan dalam real. Karena ini penulisnya orang Saudi ya, jutaan dalam real. Untuk sesuatu yang manfaatnya tidak banyak, bahkan hanya menguntungkan orang-orang kafir yang menjual produk sarana hiasan yang mereka impor dari negeri kafir. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang tindakan pemborosan. Terkadang dalam mempersiapkan dekorasi, konsumsi atau kebutuhan lainnya untuk acara peringatan maulid tadi, sampai mereka lupa melaksanakan sholat mujadan sampai tengah malam, bahkan sampai jam 1, jam 2, kemudian subuhnya enggak dilaksanakan. Sudah menjadi kebiasaan dalam peringatan maulid bahwasanya di akhir acara peringatan para hadirin semua berdiri dengan keyakinan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir. Ini jelas satu kebohongan, karena Allah Ta'ala telah mengatakan, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Di belakang orang yang mati itu ada barzakh, pemisah yang tebal sampai hari kiamat, sehingga kalau sudah mati tidak akan lagi datang lagi, baik fisiknya maupun rohnya. Kalau fisik enggak mungkin ya. Fisiknya bangkit jadi zombie enggak mungkin. Rohnya apakah pulang dan datang lagi ke rumah anggota keluarganya, atau mendatangi orang yang dia sayangi? Jawabannya tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan di surat Al-Mu'minun ayat 100, "Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi ba'tsun." Dan di antara mereka ada barzakh sampai kiamat, yang akan membatasi antara gerak mereka, yang akan membatasi antara alam mereka dengan alam dunia. Anas bin Malik mengatakan, "Maka na syakhsun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lima ya'lamu min karahiyatihi lidzalika." Tidak ada manusia yang lebih dicintai oleh sahabat melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana sikap sahabat ketika mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang? Mereka tidak berdiri menghormat kepada beliau karena beliau enggak suka dengan perbuatan ini. Sehingga al-adab huwal imtithal. Al-adab wa al-imtithal. Kesempurnaan adab adalah mengikuti perintah orang yang dihormati. Ceritanya begini. Syekh Albani, ini cerita yang pernah disampaikan oleh Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini Al-Hadis yang ada di Mesir. Syekh Abu Ishaq pernah bercerita, suatu ketika Syekh Albani rahimahullah pernah mau membawa sesuatu, tapi oleh Syekh Abu Ishaq beliau mau menolongnya, mau membantunya. Kalau enggak membawa atau berdiri atau apa. Kemudian diperintahkan oleh Syekh Albani ijlis, duduk. Karena tetap enggak tega dibantu. Diperintahkan ijlis, duduk. Yang ketiga kalinya beliau mau berdiri untuk membantu, tetap diperintahkan ijlis, duduk. Sambil dimarahi ya. Wantaharani, dan beliau memarahiku, membentakku, menyuruhku untuk duduk. Kemudian Syekh Albani mengatakan al-adab huwal imtithal. Adab yang benar itu ikuti perintah. Sehingga tidak bisa berdasarkan perasaan, tapi kembali kepada keinginan orang yang dihormati. Ya. Kalau misalnya ada seorang tokoh masyarakat, Pak Ustadz biasanya sukanya minum apa? Ya. Air putih. Kemudian dikasih susu. Salah atau benar ini? Hah? Salah atau benar? Benar ya. Karena mintanya yang berwarna putih. Al-adab wal imtithal. Adab adalah mengikuti perintah. Tapi kalau dia minta air putih, ternyata dikasih jahe, campur serai, campur apa misalnya, secang, uwoh, dan seterusnya. Ini tidak mengikuti perintah. Meskipun niat baik orang yang menyuguhkan adalah ingin memberikan yang lebih, tapi ikuti perintah itu yang terbaik. Maka para sahabat, mereka tidak bangun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, tapi mereka tetap duduk. Dan yang dilakukan oleh para sahabat adalah salaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam posisi tetap duduk. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang tadi diceritakan oleh Anas, hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Yang ke-9. Sebagian dari mereka mengatakan, dalam peringatan Maulid kami membaca peri kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada kenyataannya mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan sabda dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang membaca sejarah beliau setiap hari, bukan hanya setiap tahun sekali. Apalagi hanya berlaku di Rabiul Awal, bulan saat beliau dilahirkan, dan di saat yang sama juga bulan saat beliau wafat. Sehingga pada bulan tersebut sukacita tidak lebih baik dibandingkan berkabung. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut jumhur ahli sejarah itu meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal. Yang itu bertepatan dengan tanggal peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10. Sering terjadi peringatan Maulid diadakan hingga larut malam, sehingga paling tidak mereka ketinggalan salat subuh secara berjamaah. Bahkan mungkin meninggalkan salat subuh. Banyak orang yang melakukan peringatan Maulid tidak menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut dibenarkan oleh agama. Banyaknya orang yang melakukan peringatan maulid tidaklah menunjukkan kalau perbuatan ini dibenarkan secara agama, karena perbuatan mayoritas bukan landasan kebenaran. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Hudzaifah ibn al-Yaman pernah mengatakan, kullu bid'atin dalalah wa in ra'ahun nasu hasanah. Semua bid'ah itu sesat meskipun banyak manusia menganggapnya sebagai kebaikan. Yang ke-12, Hasan al-Basri mengatakan, sesungguhnya Ahlussunnah sejak dahulu merupakan kelompok minoritas di antara sekian banyak manusia, dan sampai sekarang pun mereka masih termasuk minoritas, padahal itu di zaman tabi'in, karena mereka tidak ikut-ikutan berbuat maksiat seperti yang dilakukan oleh para pelaku maksiat, motivator maksiat. Mereka juga tidak ikut-ikutan dalam perbuatan bid'ah sebagaimana dilakukan oleh para ahli bid'ah. Mereka tetap bersabar melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Rabb mereka. Karena itulah mereka dinamakan sebagai ahlu sunnah. Di sini tidak ada teks Arabnya, ya. Tapi perkataan yang disampaikan oleh Hasan al-Basri, jika ini sahih sampai beliau rahimahullah, menunjukkan keutamaan ahlu sunnah yang bersabar komitmen dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun berbeda dengan umumnya manusia. Kemudian yang catatan nomor 13. Yang pertama kali mengadakan peringatan maulid adalah Raja Muzaffar di daerah Syam, tepatnya di Palestina, pada awal abad ke-7 Hijriah. Berarti yang abad 4 tadi sebelumnya lagi. Dan itu diselenggarakan oleh Bani Fatimiyun. Sedangkan yang pertama kali mengadakan maulid di Mesir adalah Bani Fatimah. Mereka sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir adalah orang-orang kafir, fasik yang suka berbuat dosa. Baik, sekarang kita akan lihat tentang masalah maulid. Hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, maulid itu lebih menitikberatkan kepada apa? Waktu atau tempat? Waktu. Lebih menitikberatkan kepada waktu dan bukan tempat. Padahal yang namanya kelahiran itu diliputi oleh dua dimensi, waktu dan tempat. Kapan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tanggal sekian. Di mana beliau dilahirkan? Di tempat ini. Makanya kalau berhasil menyelenggarakan maulid di waktu yang tepat dan tempat yang tepat, berarti ya, berarti di sini sudah maksimal dalam melaksanakan maulid. Tapi sudah kita sampaikan tadi di awal bahasanya, untuk tempat mereka gagal menggunakannya, tapi mereka berhasil menggunakan waktu. Sehingga untuk tempat tidak pernah digunakan sebagai media peringatan maulid. Tidak ada peringatan maulid di Mekah, kemudian napak tilas di tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa dalam syariat semua nabi yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis, tidak kita jumpai nabi itu mengajarkan peringatan untuk natalitas maupun mortalitas. Sehingga enggak ada dalam sejarah perjalanan nabi yang disitu menyebutkan Nabi Musa bersama Bani Israel merayakan Maulid Musa, atau Nabi Nuh, atau Nabi Ibrahim, atau nabi-nabi yang lain, termasuk seorang raja Sulaiman alaihissalatu wassalam, Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam, Daud alaihi salatu wasalam tidak pernah Allah ceritakan dalam Al-Qur'an kalau beliau menyelenggarakan maulid. Sehingga peringatan hari lahir dan hari kematian Nabi itu tidak ada dalam ajaran para nabi. Dari dulu sampai nabi yang terakhir. Karena itu peringatan seperti ini juga tidak disebutkan dalam Injil. Kalau dulu ada orang soleh yang memperingati kelahiran para nabi atau memperingati kematian para nabi, tidak ada, tidak kita jumpai. Padahal penyimpangan terhadap ajaran Nabi Musa sudah ada belum? Sudah ada, di zaman Nabi Isa sudah ada, sudah banyak. Tapi mereka tidak melaksanakan peringatan maulid Musa atau peringatan kematian Musa. Tradisi itu baru muncul di tengah orang Nasrani. Tanpa ada petunjuk sepeser pun dalam Injil maupun dalam Taurat. Sehingga dalam ajaran para nabi, Allah Ta'ala tidak pernah menjadikan waktu yang istimewa atau tempat yang istimewa adalah tempat lahir atau tempat kematian. Karena itu tempat-tempat yang istimewa yang Allah puji dalam Al-Quran bukan tempat yang di situ ada unsur kelahiran dan kematian. Namun yang dipuji oleh Allah adalah tempat yang di situ ada, yang di situ ada apa? Wahyu yang diturunkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tin. Allah berfirman wattini wazaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah dengan empat tempat. At-Tin, Zaitun, Tursinin, wa hadzal baladil amin. At-Tin, buah tin. Berada di mana buah tin? Buah tin banyak berada di Bukit Al-Judi. Disitulah ada masjidnya Nuh alaihi salatu wassalam. Sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Asyur, tin di sini mewakili masjid Nuh yang berada di Bukit Al-Judi, wastawa al-Judi. Dan perahunya Nuh itu hinggap atau mendarat di Bukit Al-Judi. Di situ ada masjidnya Nuh. Dan di situ banyak ditumbuhi buah-buah tin. Zaitun, minyak zaitun kebanyakan berada di daerah Syam, Palestina dan sekitarnya. Sehingga dinamakan sebagai negeri zaitun karena di negeri ini banyak zaitun. Mewakili tempat turunnya Injil. Karena disitulah Nabi Isa alaihi salatu wassalam mendapatkan wahyu. Tursinin, Bukit Tursina yang sangat ma'ruf, berada di daerah antara Madian dan Mesir. Di tempat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Taurat. Wa hadzal balad, dan negeri ini yang al-amin, yang aman, yaitu kota Mekah. Disitulah Al-Quran diturunkan pertama kali. Sehingga tempat yang istimewa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran enggak ada hubungannya dengan masalah kelahiran maupun kematian para nabi, tapi dikembalikan kepada syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Karena di saat itulah cahaya mulai turun di tengah umat manusia sebagai sumber petunjuk agar manusia bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi anehnya ya, masyarakat tidak menjadikan waktu yang lebih istimewa itu berada di waktu awal turunnya Al-Qur'an, tapi berada di waktu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih meriah? Peringatan Maulid atau nuzul Qur'an? Maulid lebih meriah. Lebih khusyuk ya, lebih meriah, lebih menunjukkan emosional maksimal dibandingkan ketika peringatan itu terjadi pada awal turunnya syariat. Ini salah satu di antara bukti bahwasanya manusia salah pilih dalam menentukan waktu yang istimewa bagi hidupnya. Bukan waktu di mana wahyu turun, tapi mereka lebih memilih waktu di mana nabinya lahir. Padahal sekali lagi, yang namanya kelahiran maupun kematian para nabi itu tidak dijadikan sebagai kesempatan yang istimewa dalam ajaran agama kita. Maka tidak ada waktu istimewa karena kelahiran nabi siapapun, sebagaimana tidak ada tempat yang istimewa karena kelahiran nabi siapapun. Dalam sejarah tidak kita jumpai Allah bercerita, disinilah tempat Nabi Musa dilahirkan. Beliau dilahirkan di Mesir. Di mana tempatnya Musa dilahirkan? Allah tidak bercerita dan Allah tidak tunjukkan di mana. Di titik mana di kota Mesir itu. Karena itu enggak penting. Tidak ada penambahan nilai positif baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Tayyib. Kemudian yang ketiga, terkait masalah waktu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Di masa silam, hitungan tahun itu tidak ada. Adanya nama tahun. Adanya nama tahun. Sama seperti orang tua kita ketika ditanya. Mereka jarang yang bisa menyebutkan angka tahunnya. Yang sudah usia 90-an ya, 70-an, 80-an. Jenengan lahir tahun pinten? Ini pakai kira-kira. Yo ndisi aku lahir pas Jepang mlebu ning kampung iki. Jare wong tuwa, aku lahir pas Jepang mlebu kampung. Aku lahir pas Gestapo. Aku lahir pas. Jadi yang diingat cuman peristiwa. Sehingga mereka ketika menyebut angka tahun itu cuma kira-kira saja, ya kira-kira umurku saat ini, gak pasti. Sehingga yang tertuang dalam angka di KTP itu kebanyakan ngawur, pakai angka kira-kira, ijtihad mereka masing-masing ya. Mereka gak pasti untuk menentukan itu. Dan itu terjadi di masa silam sebelum kalender itu tersebar di masyarakat. Nah, sekarang saja yang kemudian orang bisa menentukan titik yang lebih pasti. Jenengan lahir tahun berapa? Jangankan tahunnya, sampai detik keberapa, jam berapa itu ngerti. Karena bidannya punya catatan. Sehingga foto pertama ketika lahir sudah ada. Sehingga dengan adanya teknologi, orang lebih bisa menentukan waktu. Kalau dulu, tidak bisa. Nah, di zaman Nabi Muhammad SAW juga seperti itu. Makanya yang umum kita hanya mendengar peristiwa tahun gajah. Tahun berapa itu? Kalender yang ada adalah kalender Romawi, yaitu kalender Masehi. Dan ada banyak khilaf yang terjadi di kalangan para ahli sejarah. Kemudian untuk bulannya, nah kalau tahunnya saja sudah banyak geser, apalagi bulannya. Bulannya mereka juga gak pasti. Ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B, ada yang mengatakan beliau lahir di bulan Ramadan, ada yang mengatakan beliau lahir di bulan Rajab, ada yang bilang di bulan Muharram, dan ada yang di Rabiul Awal, meskipun yang ma'ruf di Rabiul Awal. Sehingga bulannya di situ ada khilaf di kalangan para ahli sejarah. Tanggalnya juga demikian. Ada khilaf di kalangan ahli sejarah. Kalau tahunnya saja sudah khilaf, bulannya khilaf, apalagi tanggalnya. Sehingga tidak ada yang bisa memastikan dengan yakin Nabi sallallahu alaihi wasallam tepat lahir di tanggal ini, bulan ini. Apalagi ketika itu yang namanya kalender tidak sedetail sebagaimana sekarang. Karena itulah, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sendiri, mereka tidak menentukan kapan beliau lahir dan tidak disampaikan kepada para sahabat, maka acuan maulid di zaman sekarang 12 Rabiul Awal itu lebih kepada hasil ijtihad sebagian ahli sejarah. Bukan acuan yang baku, bukan acuan yang paten ya. Artinya kemungkinan geser ada enggak? Sangat besar. Karena itu ijtihad. Dan kenapa ini kok tidak dicatat oleh para sahabat? Karena ketika beliau lahir, sahabat itu enggak ngerti kalau bayi ini akan jadi nabi. Apakah Aminah ngerti ketika bayi ini lahir akan jadi nabi? Enggak ngerti. Apakah tetangga-tetangga beliau Abu Thalib ya, yang ketemu beliau, ngerti kalau bayi ini akan jadi nabi? Enggak ngerti. Sehingga mereka enggak perhatian. Sebagaimana umumnya bayi-bayi yang lahir, ketika lahir ya sudah, mereka enggak perhatian dengan mencatat tanggal atau bulan atau yang lainnya. Sehingga kembali kepada tadi ya, bahwasanya angka yang menjadi tanggal dalam peringatan maulid itu hasil ijtihad dan bukan sesuatu yang 100% yakin benarnya. Dan lebih dari itu, kenapa mereka enggak punya perhatian? Karena ini enggak ada hubungannya dengan syariat. Sehingga mau dicatat enggak dicatat, tidak ada hubungannya dengan aturan syariat. Kalaupun tidak dicatat, tidak ada syariat yang hilang. Sehingga kalaupun orang enggak tahu kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, itu sama sekali tidak ada bagian dari aturan syariat yang hilang. Makanya bagi para sahabat, mereka juga enggak perhatian dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik waktu maupun tempatnya. Tayyib. Kesimpulan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitabnya Ar-Rahikum Makhtum, dan ini yang banyak dijadikan rujukan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terlahir berdasarkan hitungan ahli astronomi, beliau terlahir tanggal 8 Rabiul Awal tahun gajah, atau sekitar 20 sampai 22 April tahun 571 ya Masehi. Menurut salah satu ahli astronomi ketika dilakukan perhitungan. Cuman pastinya apakah betul seperti itu kembali kepada kesimpulan ijtihad. Namanya ijtihad, ada kemungkinan betul, ada kemungkinan salah. Tayyib. Kemudian catatan tambahan yang ketiga, bahwa untuk peringatan maulid, karena kecintaan seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang mencintai Rasulullah SAW lalu diekspresikan dalam bentuk maulid, ini boleh atau tidak, ada khilaf di antara ulama. Kita mengakui di sini ada khilaf. Tayyib. Ahlussunnah ketika menyampaikan sebuah informasi tidak ada yang ditutupi. Kalau memang ada khilaf, kita buka, di sini ada khilaf. Tapi mereka sepakat menolak peringatan maulid yang isinya pengkultusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau bentuknya itu seperti yang terjadi di masa sekarang, orang membaca bacaan tertentu atau selawat-selawat yang tidak ada ajarannya, terus pas jam 12 malam berdiri dengan anggapan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, maka ulama sepakat seperti ini tidak disyariatkan dan mereka menolak yang seperti ini. Kenapa mereka menolak? Karena ini bertentangan dengan prinsip dalam syariat kita, bahwasanya orang yang sudah meninggal tidak akan balik lagi arwahnya, baik dia orang saleh apalagi orang yang tidak saleh, baik seorang nabi apalagi selain nabi, karena mereka sudah berada di alam yang berbeda. Lah terus Nabi Muhammad SAW pernah sholat di Baitul Maqdis ngimami para nabi itu gimana pak? Ya jangan samakan. Beliau ketemu dengan roh para nabi dalam kondisi tertentu, dan itu hanya pada peristiwa Isra Mi'raj. Dan beliau juga ketemu mereka berada di langit, Berarti roh mereka tetap ada. Ya ada, roh semuanya ada. Tapi enggak balik lagi ke alam dunia. Sehingga enggak ada istilah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dalam rangka untuk menyambut para umat-umat beliau yang sedang merayakan maulid beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau tidak datang ketika Palestina sedang dijajah? Mana yang lebih dibutuhkan? Kenapa beliau tidak datang ketika Rohingya dibantai? Mana yang lebih dibutuhkan? Kalau kembali kepada permasalahan, beliau datang dalam rangka untuk memberikan penguatan mental kaum muslimin, seharusnya beliau lebih memilih untuk datang pada peristiwa di mana kaum muslim membutuhkan pertolongan dibandingkan pada peristiwa kaum muslimin dalam kondisi aman. Ya. Tapi kenapa tidak ada riwayat ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ketika peristiwa perang di Suriah? Tidak ada kayak gitu. Tidak ada ya. Nih. Dan mereka juga tidak ada kemudian sikap berdiri menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau jadi panglima perang. Tidak ada. Ya. Makanya ini sifatnya terlalu subjektif, hanya kembali menurut kemauan orang yang melaksanakannya. Tayyib. Ini beberapa catatan terkait masalah peristiwa Maulid. Sehingga perlu kita bedakan antara merayakan dan konten perayaan. Terus menurut ulama yang membolehkan perayaan Maulid, dan ini pendapat sebagian ulama Malikiyah, seperti juga pendapat sebagian ulama Syafi'iyah seperti Abu Syamah, menurut mereka yang membolehkan peringatan Maulid, acara yang benar gimana? Acara yang benar bersyukur kepada Allah, kemudian membaca, salah satunya adalah membaca keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menanamkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian ulama masih membolehkan yang bagian seperti ini. Meskipun banyak ulama yang mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena Islam tidak pernah mengajarkan yang seperti itu, baik untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun untuk nabi-nabi yang lainnya. Apakah kita menghormati nabi yang lain? Tentu, karena mereka adalah wali-wali Allah, manusia pilihan Allah. Bagaimana cara kita menghormati mereka? Ya, kita tidak punya peringatan maulid Nabi Ibrahim, tidak punya peringatan maulid Musa, atau peringatan maulid Nabi Dawud, Sulaiman, atau yang lainnya. Ya, karena memang tidak pernah diajarkan dalam syariat kita. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. InsyaAllah bisa dipahami dalam masalah ini ya. Sehingga lebih amannya, kalaupun kita tidak merayakan maulid, kita tidak berdosa, maka lebih aman dalam masalah ini adalah memilih pendapat yang menyatakan tidak ada peringatan maulid dalam Islam. Ada sebagian orang, bahkan dia dianggap sebagai tokoh besar nasional ya. Jadi sampai dia mengatakan orang yang tidak mau merayakan maulid berarti dia benci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pembenci Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia kafir. Dia pakai analogi kayak gini. Kalau tidak mau merayakan orang tahun orang tua berarti dia enggak suka dengan orang tua. Ketika enggak suka dengan orang tua berarti dia durhaka kepada orang tua. Berarti kan ini memberikan penilaian berdasarkan latar belakang yang tidak ada dalam syariat. Yang benci, yang tidak merayakan maulid sama dengan benci Rasulullah SAW. Dan orang yang membenci Rasulullah maka dia kafir ya. Subhanallah dari penilaian semacam ini. Karena dianggap tanda cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawaban kita sederhana ya. Jika betul bahasanya bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, seharusnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat yang lainnya, merekalah para pionir-pionir dalam merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka menjawab, karena di zaman mereka belum ada, jadi mereka enggak kenal istilah maulid. Loh kok bisa ada aturan syariat yang Anda mengenalnya tapi orang di masa silam enggak mengenalnya? Berarti ini kan buatan manusia. Kalau buatan manusia, ya mohon maaf, saya enggak ikut-ikutan. Anda berkreasi dengan sebuah kegiatan, jangan maksa orang lain untuk ikut. Tapi kalau kegiatan itu berdasarkan bimbingan dari orang dulu, lalu kita ikuti sampai sekarang, kita punya hak untuk memaksa orang lain agar ikut, melestarikan budaya yang diajarkan dalam syariat kita. Ada enggak budaya ini diajarkan dalam syariat? Sholat Jumat berjamaah itu budaya ya. Sholat Id bareng-bareng berangkat, rajin ke masjid dalam rangka melaksanakan jamaah dan seterusnya. Tayyib. Ini sedikit tambahan sebagai catatan teman tentang peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Mungkin itu yang bisa kita berikan sebagai pengantar untuk pembahasan 41 tentang cara mencintai Allah dan Rasulnya. Ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, kita sambung materi. Tidak ada? Baik. Kita baca pembahasan 41. Cara mencintai Allah dan Rasulnya. Minta tolong diambilkan, Mas. Bagaimana cara kita mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Seperti dalam firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian wahai kaum muslimin, jika kalian wahai seluruh umat manusia, kalian merasa mencintai Allah, maka ikutilah aku. Aku di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini diistilahkan oleh para ulama dengan ayatul mihnah. Diistilahkan dengan apa? Ayat mihnah. Mihnah itu artinya ujian. Ayatul mihnah atau ayat ujian. Kenapa disebut sebagai ayat ujian? Karena ayat ini menguji klaim para hamba yang mengaku cinta kepada Allah. Sekarang diuji oleh Allah. Betul enggak pengakuanmu? Bagaimana cara Allah mengujinya? Ikuti utusanku. Kalau kalian mencintai, mengaku mencintai aku dan tidak mau mengikuti utusanku, berarti pengakuan ini dusta. Karena itulah ayat ini disebut dengan ayatul mihnah, ayat yang isinya ujian. Karena menguji para hamba, betulkah klaim dia mengaku cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Yahudi gagal, Nasrani juga gagal, dan orang yang mengikuti Yahudi dan Nasrani juga gagal. Nah, kemudian mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertingkat. Ada mengikuti beliau dengan lebih maksimal, sehingga dia berusaha dalam kegiatan ibadah sesuai dengan syariat beliau, dalam berinteraksi dengan sesama juga sesuai dengan ajaran beliau, dalam menjalankan kehidupan juga sesuai dengan beliau. Maka dia mengikuti, berusaha mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 24 jam. Nah, ini bagian dari apa? Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap peri kehidupan. Yang kedua, ada mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam namun dalam urusan tertentu saja. yang lain tidak ikut. Dan yang paling parah adalah ketika dia mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam agama saja. Yang penting pokoknya saya Muslim, Nabi Muslim, sama-sama Muslim. Tapi sunnahnya enggak ada yang mau diikuti. Sehingga itibak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berkelas. Balasannya juga seperti itu. Semakin kurang sempurna dalam mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin kecil kecintaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Kemudian coba kita perhatikan, Bapak Ibu bisa perhatikan pada kalimat in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Baik. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Kalau kamu ngaku pintar, kalau kamu ngaku pintar, kerjakan 100 soal ini. Nanti saya akan mencintaimu. Kalimat ini ada yang janggal enggak? Janggalnya begini. Seharusnya jawaban dari sebuah klaim itu adalah pembenaran atau pengingkaran. Sehingga kalau kalimatnya jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad sehingga cintamu benar. Itu kalau kalimatnya lurus. Tapi ketika kita melihat kalimat yang disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ini ayat 31, ternyata tidak seperti itu. Jika kamu mencintai Allah, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kamu. Bukan penilaian klaimmu benar atau klaim kamu salah, tapi Allah kasih tambahan. Ini menunjukkan bahasanya Allah memberikan balasan lebih bagi orang yang membuat klaim dan klaimnya benar, mengaku cinta Allah dan ternyata pengakuannya benar. Maka karena dia komitmen dengan apa yang dia nyatakan, Allah Subhanahu Wa Taala mencintainya. Ya. Sehingga balasannya, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kalian tidak akan beriman sampai aku menjadi manusia yang lebih kalian cintai dibandingkan orang tuanya, anaknya, dan seluruh umat manusia. Masya Allah ya, menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dicintai dibandingkan orang tua, dibandingkan anak, dan seluruh umat manusia. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih kita cintai dibandingkan orang tua kita? Ya, umumnya orang yang paling dicintai adalah orang tuanya. Tapi kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus dijadikan sebagai orang yang paling dicintai oleh seorang hamba? Ada dua penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Penjelasan yang pertama, karena jasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih tinggi dibandingkan jasa orang tua kita. Apa jasa orang tua kita? Jasa orang tua kita adalah memberi kecukupan fisik dan mengajarkan sebagian dari agama. Apa jasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mengajarkan seluruh agama, sehingga beliau lebih berjasa dibandingkan orang tua. Yang kedua, mengapa kita diperintahkan untuk lebih mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan orang tua? Karena sifat baik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih tinggi dibandingkan sifat baik seluruh manusia. Dan kita lebih mencintai orang yang punya sifat lebih baik dibandingkan orang yang kurang baik. Sehingga kalau kita punya dua teman ya, A tingkat kebaikannya di grade 8, B tingkat kebaikannya di grade 5. Siapa yang seharusnya kita sikapi lebih baik? A. Kenapa? Dia akhlaknya lebih mulia dibandingkan B. Sehingga semakin sempurna akhlak seseorang mengharuskan kita untuk lebih mencintainya. Nabi Muhammad SAW akhlaknya di grade puncak, karena akhlak beliau adalah Al-Quran. Sehingga beliau dalam kondisi akhlak yang paling sempurna. Karena itu cinta kita kepada beliau harus lebih sempurna dibandingkan manusia yang akhlaknya tidak ada yang bisa menyamai beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita baca penjelasannya. Ayat di atas menjelaskan bahwasanya wujud kecintaan seseorang kepada Allah adalah dengan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintah dan menjauhi segala yang beliau larang sebagaimana yang telah dijelaskan oleh beliau dalam hadis sahih. Kecintaan itu tidak bisa diwujudkan hanya dengan banyak bicara tanpa mengamalkan petunjuk, perintah dan mencontoh perilaku beliau. Adapun hadis sahih di atas mengandung pengertian bahwa tidak akan sempurna iman seorang muslim sebelum dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada anak, orang tua dan seluruh umat manusia. Bahkan di dalam hadis disebutkan hingga melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, seperti dalam riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tanda cinta seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan nampak ketika terjadi pertentangan antara perintah dan larangan beliau dengan hawa nafsu atau keinginan sang istri, keinginan anak serta manusia yang ada di sekitarnya. Jika dia benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendahulukan perintah-perintah beliau dibandingkan keinginannya, keluarganya atau keinginan orang di sekitarnya. Tetapi jika kecintaan dia hanyalah dusta saja, maka dia pun akan lebih suka mendurhakai Allah, Rasulnya dan memperturutkan setan serta hawa nafsunya. Sehingga rasa cinta itu dibuktikan dengan apa? Prioritas mana yang harus didahulukan ketika terjadi benturan. Jika kita bertanya kepada seorang muslim, apakah anda mencintai Rasulullah SAW? Dia akan menjawab, tentu. Jiwa ragaku menjadi taruhannya. Saya mencintai Rasulullah SAW. Akan tetapi jika selanjutnya kita tanyakan kepadanya, mengapa anda mencukur jenggot atau melanggar larangan beliau dalam masalah ini atau dalam masalah-masalah tertentu, dan anda tidak meneladani perilaku serta tauhid beliau, maka dia akan menjawab, kecintaan itu letaknya dalam hati. Alhamdulillah hatiku masih baik. Ya, bukan melihat fisiknya. Kalau dia menjawab seperti itu, maka kita katakan saja, jika anda baik, jika hati anda baik, maka seharusnya nampak dalam perbuatan lahiriah. Karena Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah bahwasanya dalam diri manusia ada segumpal darah. Kalau ini baik, baik semuanya. Kalau ini jahat, jahat semuanya. Dan ini kan komentar seseorang ketika dia diingatkan, bapak kok kayak gini toh perbuatannya, yang penting kan hati saya baik. Justru hati sini jadi bukti. Kalau memang anda baik, ya, hati yang baik itu mencerminkan perbuatan yang baik. Dan itu kan sebenarnya tazkiyah dirinya sendiri, memuji dan mengunggulkan dirinya. Padahal yang namanya penilaian hati itu hanya Allah yang tahu. Sementara kita menilai fisik. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, yang dihisab oleh Allah tidak hanya hati tapi juga amal perbuatan. Innallaha la yanzuru ila amwalikum wala ila suwarikum. Allah tidak melihat hartamu, tidak melihat wajahmu. Walakin yanzuru ila a'malikum, ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat kepada hati dan amal perbuatanmu. Ini ada cerita ya. Suatu saat penulis bertandang ke salah seorang dokter muslim. Penulis melihat banyak gambar laki-laki dan perempuan terpampang di dinding. Lalu penulis pun mengingatkannya dengan menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang seseorang memajang gambar. Tetapi dia menolaknya dengan mengatakan, mereka itu hanya kawan-kawan saya di universitas. Padahal sebagian besar dari mereka yang ada di dalam gambar tersebut adalah orang-orang kafir. Lebih-lebih para wanitanya yang menampakkan rambut, perhiasan, itu rata-rata adalah orang-orang komunis. Dan si dokter pun mencukur jenggotnya. Kemudian penulis menasihatinya, akan tetapi dia malah berbangga dengan perbuatan dosanya itu seraya mengatakan, kalau sampai mati pun dia akan tetap mencukur jenggotnya. Anehnya dokter yang melanggar ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semacam itu mengaku mencintai beliau. Kepada penulis dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya berada dalam perlindunganmu. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya berada dalam perlindunganmu. Dalam hati penulis, beliau batin tapi diceritakan di sini ya. Engkau telah mendurhakai perintah beliau, bagaimana mungkin engkau masuk dalam perlindungan beliau? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sudi dengan perbuatan syirikmu itu? Karena sesungguhnya kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam perlindungan Allah semata. Tayyib. Yang keempat, wujud kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dengan melaksanakan maulid, membuat dekorasi yang bagus, menyenandungkan syair pujian yang tidak sunyi dari kesyirikan, atau dengan melakukan perbuatan bid'ah yang tidak ada dasarnya sama sekali dalam agama. Kecintaan kepada Rasulullah SAW tidak lain diwujudkan dengan mengikuti petunjuk beliau, berpegang teguh dengan hadis-hadis beliau, serta melaksanakan ajarannya. Dan itu terbukti di masyarakat kita. Makanya prinsip yang diajarkan oleh masyarakat, bentuk menghormati orang tua, mikul duur, mendem jeru. Memuliakan orang tua ketika dia punya kelebihan dijaga, kalau punya kekurangan ditutup serapat mungkin, nasihatnya dihargai. Sehingga kalau ada anak yang dia misalnya melakukan tindakan, bapaknya sudah mati, ibunya sudah meninggal dunia, loh kok kamu kayak gini? Yang lain itu mengingatkan, dulu kan bapak ibu sudah pesan gak boleh kayak gini. Sehingga bentuk penghargaan anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, bentuknya apa, Pak? Melaksanakan wasiatnya. Melaksanakan pesan-pesan moralnya. Dan itu diakui oleh seluruh umat manusia. Preman pun kayak gitu. Bahkan mereka yang suka melakukan tindakan kesyirikan dalam Islam, mereka juga seperti itu. Kok kamu seperti ini melanggar pesan Nabi SAW. Oh tidak, ini kan ngawuri-wuri kebudayaan. Tapi giliran orang tuanya, tidak boleh pak ya. Dulu bapak sudah pesan, bapak kamu kan sudah pesan, tidak boleh kayak gini. Oh itu dihargai betul. Jadi kecintaan seseorang, penghormatan seseorang kepada sesepuh yang sudah meninggal, baik orang tuanya atau gurunya, yang diingat-ingat adalah pesan dia. Makanya tidak ada orang yang lebih mencintai Rasulullah SAW melebihi Ahlussunnah. Karena merekalah manusia yang paling perhatian kepada pesan-pesan Nabi SAW. Ada sebuah syair yang mengatakan, jika kecintaanmu itu sejati, niscaya engkau akan menaati beliau. Karena biasanya seseorang yang mencintai itu akan selalu taat kepada orang yang dicintainya. Li'annal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang mencintai itu akan mentaati orang yang dicintai. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita haturkan. Dan untuk pembahasan 42 kita akan mengupas tentang keutamaan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang pertama, bolehkah memakai gelang kain untuk identitas kelompok tertentu? Untuk laki-laki. Gelang kain identitas kelompok tertentu untuk laki-laki. Contohnya gimana? Hah? Apa, Pak? Pita. Pita untuk identitas. Kalau pakai pita ini, kelompok itu berarti naik apapun gratis ya. Mau naik biang lala gratis, masuk kolam renang gratis. Itu kalau di Dufan ya. Itu cahap. Stempel. Jika memang ini penting untuk identitas, misalnya para jamaah haji dan umroh, itu identitas ditaruh di gelang. Dan di situ ada identitas, ada biasanya ada nomor seri ya, nomor register, kok serial number. Ada nomor register. Ketika itu disebutkan nanti seperti QR code ya, ada data. Ini berasal dari grup apa, maktabnya di mana dan seterusnya. Insya Allah tidak masalah. Karena tidak mungkin orang meyakini gelang ini sakti, tidak ya. Tapi hanya menyimpan data. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya takziah ke tetangga yang kafir? Yang tidak boleh ketika ada non-muslim meninggal, kita tidak diizinkan untuk turut mendampingi jenazah. Menampingi mayatnya tidak boleh. Sehingga kita tidak boleh hadir ketika jenazah atau si mayat ini belum dimakamkan. Yang boleh adalah memberikan tasliyah, nasihat kepada keluarganya yang dirundung dengan kesedihan. Maka kalau Anda mendengar informasi ada tetangga kafir meninggal, izin safar. Nanti kalau sudah selesai pemakaman, balik pulang. Nah, terus baru takziah ke rumahnya. Sabar ya, karena bapak sudah meninggal. Ya, semoga kamu masuk Islam. Saya pernah mendengar lagu tentang salah satu syairnya, Cahaya Muhammad di atas cahaya. Ini maksudnya apa? Wah, saya bukan pengarangnya, jadi saya enggak ngerti ya. Maka untuk bisa mengetahui itu Anda perlu tanya kepada mereka yang suka melantunkannya atau yang mengarangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk peringatan ulang tahun anggota keluarga, apakah diperbolehkan dengan kue ultah, makan-makan dan sebagainya? Kalau tidak diperkenankan, yang seharusnya dilakukan ketika ada anggota keluarga yang ulang tahun apa? Gak ngapa-ngapain. Karena ini tidak kita jadikan sebagai hari yang istimewa. Hari istimewa kita itu kapan? Waktu nikah, nah itu istimewa. Maka ada walimah. Kapan lagi hari yang istimewa? Ketika misalnya kita dapat nikmat besar, baru saja bangun rumah, pindahan rumah, istimewa, ada syukuran rumah. Karena itu walimah-walimah yang diselenggarakan oleh kaum muslimin dan disebutkan oleh para ulama itu hanya berlaku untuk walimah yang di situ bukan kaitannya kegiatan ulang tahun atau baik ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, tapi kegiatan yang di situ mengandung nikmat besar seperti baru pulang safar. Alhamdulillah kamu selamat sampai tanah air setelah meninggalkan tanah air selama 1 bulan 2 bulan. Wallahu a'lam. Sehingga ya, sikapi hari ulang tahun biasa saja, ada dan tidak ulang tahun itu tidak menambah keberkahan bagi pemiliknya. Sehingga kalau diperingati ulang tahun, apakah usianya bertambah? Tidak. Apakah semakin berkah rizkinya lancar? Sama saja. Karena ini tidak mempengaruhi takdir sama sekali. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana jika kami mendapatkan undangan acara di kampung, baiknya datang atau tidak? Ya silahkan datang. Undangan acara kan di kampung, silahkan datang. Acaranya apa kita nggak tahu ya. Di sini nggak disebutkan. Undangan acara di kampung, silahkan datang. Kecuali kalau di situ mengandung maksiat. Contohnya acara sabung ayam di kampung, nggak boleh. Ya. Atau judi mancing di kampung, tidak boleh. Untuk berwudu dengan membasuh, yang benar bukan membasuh, membasuh itu mencuci, mengusap. Untuk berwudu dengan mengusap kaos kaki, apakah hanya berlaku selama safar atau bisa dipakai saat di rumah? Saya penderita alergi yang lumayan, sehingga kulit terutama kaki harus disalep karena banyak luka. Jadi saya oleh salep dari dokter dan ditutup kaos kaki. Apakah kalau mau sholat harus diusap kaki atau bisa hanya harus dibasuh kaki atau cukup mengusap kaos kaki saja? Tayyib. Yang bisa Anda lakukan adalah menggunakan teknik mashul jawrab, mengusap kedua kaos kaki ketika wudu. Bagi orang yang mukim dikasih kesempatan 24 jam sehari semalam, sehingga nanti Anda cukup mencuci kaki sehari sekali, sisanya diusap. Caranya gimana? Misalnya ya, hari ini berwudu dengan sempurna, kaki dicuci, setelah itu dikeringkan, kasih salep, terus pakai kaos kaki. Wudu jam 9, kemudian ngentut jam 11, lalu sholat duhur jam 12. Nah ketika mau sholat duhur jam 12, Anda berwudu, bagian kaki diusap kaos kakinya, sehingga tidak perlu dicuci ya, cukup diusap kaos kakinya. Terus seperti itu pakai kaos kaki terus, sehingga nanti kalau hadas wudu diusap lagi, usap lagi. Sampai jam berapa kita boleh mengusap? Tadi ada 3 waktu ya. Jam 9 wudunya, jam 11 ngentutnya, jam 12 sholat duhurnya, atau wudu yang kedua setelah wudu pertama tadi ya. Jam berapa yang dipakai? Nah di sini ada khilaf di antara para ulama, dan yang benar adalah jam di mana kita mengusap kaos kaki pertama, sehingga Anda boleh mengusap kaos kaki itu sampai jam 12 di hari yang kedua. Sehingga ketika Anda mau sholat duhur jam 11:30 Anda wudu, terus mengusap kaos kaki, masih boleh. Nah, selesai sholat jam 2 hadas, mau sholat asar, nah, wajib dilepas kaos kakinya, terus dicuci. Setelah itu pakai salep, pakai lagi kaos kaki, lanjut selama 24 jam lagi. Maka Anda bisa memanfaatkan cara seperti ini dengan metode tadi ya. Wallahu a'lam. Ada seorang wanita bersuami, sering cekcok, kemudian berkenalan dengan lelaki lain. Akhirnya wanita itu cerai dan menikah dengan lelaki itu. Bagaimana pernikahan wanita dengan lelaki itu? Apakah sah? Apa harus berpisah lagi? Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah lelaki ini membantu proses perpisahan? Sehingga pada waktu wanita ini sedang cekcok dengan suami pertama, sejauh mana keterlibatan lelaki ini? Kalau dia punya keterlibatan yang besar, gugat cerai saja, gugat cerai, engkau tak tadai. Kalau sudah lepas dari rumah itu, nanti masuk rumah saya. Akhirnya dia semakin yakin untuk gugat cerai, semakin berani, sehingga pokoknya agar bisa pisah dengan suaminya. Maka lelaki ini disebut dengan khabbab. Dan pernikahan tahbib itu pendapat yang lebih kuat, tidak sah. Tapi kalau lelaki ini tidak terlibat dalam perpisahan antara istrinya dengan suaminya, sehingga dibiarkan saja ya, terjadi cekcok, biarkan saja. Dia kenal dengan wanita ini, tidak melakukan pendekatan apapun, meskipun wanita ini senang dengan lelaki itu, tapi dia santai saja, diamkan. Kemudian terjadi perceraian, terus mengalami masa iddah, dan gak nikah-nikah dalam waktu yang lama, lalu nikah dengan lelaki ini, lelaki yang kedua ini. Karena tidak ada peristiwa manas-manasi terjadinya perceraian, maka insya Allah ini bukan termasuk tahbib, sehingga pernikahannya sah. Baik. Karena itulah dulu ada ulama yang beliau tidak mau ketika mendapatkan pertanyaan isinya curhat keluarga. Itu bahaya. Ya. Kalau bertanya tentang masalah bagaimana hukum sholat, hukum wudu, hukum fikih ibadah, diterima. Pak Ustadz, saya mau curhat dikit Ustadz tentang masalah suami saya. Wah, itu langsung dihindari. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Ini bahaya. Bahkan dulu ada suami istri berantem, keluar rumah, terus mau mampir di rumah tetangganya. Tetangganya ini ulama. Itu ditutup, tidak boleh masuk. Dah, tidak boleh. Karena kalau ditampung, nangis di situ, wah bahaya. Bisa jadi keterusan. Dan sebagaimana ini bisa terjadi pada masyarakat awam, ini juga bisa terjadi pada ustadz besar di Indonesia. Ini salah satu di antara bahaya khabbab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan takhrij hadis dan tahqiq hadis? Takhrij dari kata kharraja yukharriju, yang artinya mengeluarkan. Maknanya adalah meneliti bagian mana hadis yang sahih dan mana yang dhaif, sehingga untuk dikeluarkan dari ketidakjelasan ini statusnya apa, dilakukan takhrij. Ada teks bunyinya A, setelah diteliti, oh ini punya lima jalur. Dari lima jalur ini ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan. Nah, kemudian kita simpulkan berdasarkan dari jalur-jalur yang kami lihat, ini kesimpulannya adalah bisa diterima sahih. Maka proses ini disebut dengan tahrij. Tahqiq hadis, wallahu alam, istilah tahqiq, haqqaqa yuhaqqiqu, itu maknanya adalah memastikan. Tahqiq itu lebih berlaku untuk selain hadis. Lebih berlaku untuk selain hadis. Seperti tahqiq kitab Firqatun Najiyah karya Syekh Muhammad Jamil Zainu. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah memastikan betul enggak ini karya beliau. Pertama. Yang kedua, apakah betul isinya seperti itu? Sehingga yang dilakukan adalah membandingkan antara satu manuskrip dengan manuskrip yang lain. Bisa jadi setelah ditahqiq, oh ternyata enggak benar, ini bukan karyanya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, ini karyanya Syekh Fulan misalnya. Dari mana kok kamu tahu? Disebutkan dalam kitab yang lain, bercerita tentang kitab Firqatun Najiyah, kalau ini adalah hadiah dari Syekh Fulan kepada Syekh A, lalu penulisnya diganti. Atau oleh Syekh A diajarkan kepada muridnya, dikira oleh muridnya itu karyanya Syekh A. Padahal itu adalah hadiah dari Syekh Fulan. Nah, cara seperti itu dilakukan oleh para ahli tahqiq. Kemudian nanti juga mereka meneliti isinya. Ini isinya kok kayak gini nih, benar enggak? Nah, dicocokkan dengan manuskrip yang lain. Itu fungsi tahqiq. Kalau hadis bukan tahqiq tapi takhrij. Wallahu alam. Kami berjualan kaos kaki. Kalau tadi mengusap kaos kaki, sekarang jualan kaos kaki. Ada yang diecer harganya 3.500. Ada yang dibendel beli 3 10.000. Untuk yang dibendit, bolehkah berjualan seperti itu? Jawabannya boleh. Beli banyak lebih murah ya. BBLM. Di mana ini? Lotte Mart. BBLM. Beli banyak lebih murah, betul ya? Karena biasa ke sana ya. Baik. Jadi beli banyak lebih murah, beli bendel lebih murah, beli banyak dapat diskon banyak, boleh, sah-sah saja. Dan ini bukan termasuk menjual dengan harga yang dua harga, tapi ini masuk dalam kategori penawaran. Bagaimana jika dalam satu bendit ada warna yang sebetulnya pembeli tidak suka? Apakah kami melakukan penipuan? Jawabannya tidak, wong dibuka. Dia bisa lihat warnanya enggak? Bisa. Sehingga kembali kepada kemauan dia. Orang kan bisa menimbang untung ruginya. Ketika orang beli buah borongan, pisang ini ada yang kuning, ada hijau, ada yang kecil enggak bisa dimakan. Kalau beli bagus semuanya harganya mahal, ini lebih murah, tapi resikonya ada yang kurang bagus. Dia bisa menimbang kira-kira mana dari dua ini akan ditentukan, sehingga enggak jadi masalah insyaallah taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benarkah rangkaian acara Maulid Muhammad Al-Fatih yang membuatnya? Karena ada yang japri saya, beliau yang membuat rangkaian acara Maulid. Baik. Yang benar tadi sudah disebutkan adalah Malik Muzaffar, bukan Muhammad Al-Fatih. Meskipun yang ma'ruf katanya pembuat maulid pertama adalah Muhammad Al-Fatih. Dalam sejarah yang lain ya, yang pernah saya dengar, yang membuat maulid pertama adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Cuman karena mereka tidak menyebutkan referensi, jadi cuman cerita ngambang, kisah-kisah tentang para pejuang-pejuang Islam di masa silam. Yang sudah lama saya dengar Salahuddin Al-Ayyubi, dan ternyata itu tidak benar. Kemudian ada yang mengatakan Muhammad Al-Fatih sebelum penaklukan Konstantinopel, dan ternyata itu juga tidak ada buktinya. Dan yang lebih sering disebutkan adalah Raja Muzaffar yang ada di mana tadi? Palestina ya. Ada di Syam. Beliau yang pertama kali menyelenggarakan acara Maulid. Sementara sebelumnya sudah ada di kalangan orang Syiah, yaitu Bani Fatimiyah, yang mereka punya akidah Syiah Qaramithah. Syiah Qaramithah, Syiah Batiniyah, ini punya keyakinan yang sangat berbahaya karena mereka menolak syariat haji. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.